الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita kitab As-Sunnah karya Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu taala. Beliau sebutkan wa an la naqula kama qalatil khawarij man asaba kabiratan faqad kafar ولا نكفر بشيء من الذنوب وإنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. Kata Imam Al-Humaydi, dan kita, yani Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita tidaklah berpendapat seperti pendapat Khawarij. Karena Khawarij mengatakan barang siapa yang melakukan dosa besar, kabirah, maka dengan itu dia telah kufur. Maka kita, Ahlus Sunnah, tidak mengkafirkan orang Muslim hanya karena dia lakukan dosa. Adapun kekufuran, beliau katakan, hanyalah ketika orang itu meninggalkan 5 perkara yang Rasulullah sebutkan Islam itu didirikan di atas 5, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Demikian pada poin ini Imam Humaydi menyebutkan mazhab Ahlu Sunnah. Beliau nukilkan seperti ini akidah mereka terkait pelaku dosa, terutama kabair, dosa besar. Artinya dalam bab ini beliau ingin menegaskan titik perbedaan antara Ahlu Sunnah Salaf dengan Khawarij Al-Mariqin. Khawarij artinya mereka yang keluar menentang pemerintah, menentang keluar dari jamaah. Keluar ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, keluar secara umum, am. Yang kedua, keluar secara khusus. Yang pertama, keluar secara umum, maka khawarij atau khuruj diitlakkan, dikatakan khuruj pada setiap yang keluar dari pemimpinnya yang memerintah dan melawannya dengan senjata, walaupun dia tidak mengkafirkan pemerintah itu, tapi dia tentang, dia lawan. keluar dari ketaatan padanya. Maka ini khuruj. Sekali lagi, walaupun tidak mengkafirkan. Masuk dalam pengertian ini, secara umum khuruj adalah al-baghyu, bentuk kezoliman, pelanggaran hak, semacam qutta'it thariq, para perompak, atau al-muharibin, mereka yang membegal umat di perjalanan, dirampok, dibunuh, dirampas harta bendanya, atau mereka kuasai desa, kampung tertentu, kemudian dijarah dan dirampas harta benda yang ada. Maka ini khuruj, karena keluar dan menentang kepada pemerintah, ma'rufnya yang semacam ini tentunya kelompok bersenjata, sehingga menebar ketakutan, teror kepada masyarakat. Maka ini khawarij secara umum, walaupun tidak mengkafirkan pemerintah. Mungkin kalau ditanya misalnya, mereka bilang, oh ya muslim, saya tahu. Presiden muslim, raja muslim, atau khalifah itu muslim. Nah, tapi dia lakukan perbuatan tadi. Ini khawarij secara umum. Yang kedua, khuruj khos, secara khusus, adalah setiap bentuk khuruj keluar menyalahi dan menentang ahlus sunnah. Siapa mereka? Mereka adalah mukaffirah, kelompok yang gampang dan mudah mengkafirkan kepada pelaku-pelaku maksiat. Maka bagi mereka di hukum dunia, mereka hukumi kafir setiap pelaku dosa besar. Karena berzina maka kafir, dosa besar. Karena khamar, mabuk, minuman keras, kafir karena dosa besar, dan yang lainnya. Di akhirat, mereka hukumi, yakni dalam keyakinannya, di akhirat mereka pun akan kekal abadi selamanya di neraka. Maka di dunia dihukumi kafir, di akhirat pun mereka yakini, mereka-mereka pelaku dosa besar ini terabadikan di neraka dalam azab. Dan kelompok kedua ini yang dimaksud oleh Al-Humaidi. Wala naqul kama qalatil khawarij, kita tidak berpendapat seperti pendapat khawarij. Ini pengkafiran secara khusus kepada pelaku-pelaku maksiat, kabair, khuruj secara khusus. Khawarij, kalau dibandingkan dengan Mu'tazilah, ada sisi kesamaan, ada perbedaan antara Khawarij dan Mu'tazilah terkait sikap mereka keyakinan mereka kepada pelaku dosa besar. Kesamaannya kepada Mu'tazila di akhirat. Hukum di akhirat. Baik Khawarij ataupun Mu'tazila sama-sama menganggap mereka akan kekal abadi di neraka. Di akhirat. Perbedaannya dalam hukum dunia. Kalau Mu'tazila berpendapat pelaku dosa besar yang ma'ruf dalam akidah mereka, manzilah baina manzilatain, di antara dua manzilah. Artinya, dua manzilah ini mereka tidak dikatakan muslim. Sudah tidak dikatakan muslim. Keluar dari nama muslim. Tetapi juga tidak dikatakan kafir. Lalu ya itulah kata mereka, di antara keduanya. Manzilah pertama muslim, manzilah kedua kafir. Tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan kafir, tapi di antara tengah-tengah, di antara keduanya. Tentu dua kelompok ini, ya Khawarij, ya Mu'tazilah, sesat. Allah selamatkan Ahlus Sunnah. Allah beri hidayah mereka dalam akidahnya. Maka kemaksiatan bagi Ahlus Sunnah tidak mencabut keimanan orangnya secara menyeluruh, tetapi berkurang dari kesempurnaannya. Maka bagaimana hukumnya di dunia kalau ditanya? Ma'ruf, kalimat Ahlus Sunnah para ulama turun temurun, pelaku dosa besar ini di dunia mereka katakan mukmin bi imanihi. Dia mukmin karena memang masih ada iman padanya. Fasik bi kabirati. Dia juga dihukumi fasik karena dosa besar yang dia langgar. Atau mereka katakan fulan ini mukmin naqisul iman, mukmin yang berkurang keimanannya. Itu di dunia. Adapun di akhirat, Ahlus Sunnah katakan mereka tahtal masyiah, masyiatullah, di bawah kehendak Allah. Yang mati dengan dosa besarnya belum bertobat, maka dia di bawah kehendak Rabb-nya. Kalau Allah kehendaki, akan Allah azab, waliyadzubillah, dibersihkan dari dosanya. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dari awal tanpa disiksa. Langsung Allah ampuni dengan rahmatnya. Sehingga kalaupun diazab, tidak akan dia dikekalkan di neraka. karena masih ada iman dalam dirinya. Tidak seperti keyakinan Khawarij maupun Mu'tazilah. Dasar dalil Ahlu Sunnah dalam bab ini banyak sekali. Ayat dan hadis. Antara lain firman Allah dalam An-Nisa 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan dengan yang lain, syirik. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa lain yang selain itu, di bawah kemusyrikan, bagi yang Allah kehendaki. Masih Allah ampuni bagi yang Allah kehendaki. Dia masih punya peluang untuk diampuni kalau Allah menghendaki mengampuninya. Ayat menunjukkan dua makna. Yang pertama, tidak akan diampuni kalau orang itu mati di atas kemusyrikan, syirik akbar, masuk di dalamnya pula syirik asghar, karena ayat la innallaha la yaghfiru an yushraka bihi muawwal bimasdar takdirul kalam innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Begitu penafsiran ulama. Allah tidak akan mengampuni persekutuan, dipersekutukan dengan yang lain. Umum. Maka masuk di dalamnya ya syirik akbar, ya syirik asghar. Tidak akan diampuni oleh Allah. Maka mereka ini tidak masuk dalam kehendak Allah untuk Allah ampuni kalau mati di atas kemusyrikannya. Tidak masuk dalam kehendak Allah. Tetapi tahtal wa'id, ancamannya tadi, adab. Hanya saja beda antara syirik akbar dengan syirik asghar, walaupun keduanya tidak diampuni, dua perbedaannya. Yang pertama, syirik akbar mengeluarkan orang dari agama, millah, dari Islamnya. Sementara syirik asghar tidak sampai demikian. Tidak sampai mengeluarkan. Yang kedua, syirik akbar mengkekalkan orang dalam azab neraka. Syirik asghar tidak harus demikian. Itu perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Tapi masuk dalam ancaman ayat, masuk syirik asghar pun. Oleh karena itu ma'ruf ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la an ahlifa billah kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan. Aku bersumpah dengan nama Allah walaupun dusta, sumpah dusta, palsu, itu lebih ringan, kata Ibnu Mas'ud, ketimbang Orang sumpah dengan selain nama Allah walaupun benar. Sumpahnya memang dia posisi benar. Menguatkan kalau dirinya tidak melakukan ini atau itu, dia bersumpah dengan nama selain Allah. Karena yang ini syirik. Yang itu ghamus, dosa besar. Tapi dia sebut nama Allah. Ala tauhid. Hanya saja dosa dia, dia bawa nama Allah dalam keadaan dia dusta. Sumpah palsu. Tentu kalau dibandingkan antara syirik dengan dosa, ya lebih parah syirik, jauh. Makanya Ibn Mas'ud katakan tadi. Ini ayat, adapun di dalam hadis di Muslim dari Jabir Rasulullah sebutkan, man laqiyallah la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Yang berjumpa Allah dalam keadaan dia tidak musyrik sama sekali dengannya akan masuk jannah. Wa man laqiyallah yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Adapun yang berjumpa Allah dalam keadaan dia musyrik dengan sesuatu, dia sekutukan Allah, dia masuk neraka. Juga di Bukhari dari Ibn Mas'ud, Rasulullah katakan, man mata yad'ullaha, man mata yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dan dia berdoa memohon kepada selain Allah, dia sekutukan, dia akan masuk neraka. Wal'iyadzu billah. Wa qultu ana man mata la yad'u lillahi niddan dakhalal jannah. Maka aku katakan, kata Ibn Mas'ud, yang mati dia tidak berdoa kepada selain Allah, tidak dia persekutukan, dia akan masuk jannah. Dan itu makna hadis. Juga di Bukhari dari Abu Hurairah, ketika Rasulullah ditanya, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa orang paling bahagia mendapat syafa'atmu di hari kiamat kelak? Qala, kata Rasulullah, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal haditsi ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Aku sudah menduga enggak akan ada yang tanya tentang ini selain engkau, sebelummu enggak akan ada yang tanya satupun, karena aku melihat semangatmu wahai Abu Hurairah dalam hadits, dalam ilmu. Dan itu penting toladan bagi kita semua, semangat beliau untuk mendengar dan mendapat ilmu. Maka beliau tanya ke Rasul. Qala, Rasul katakan, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsih. Yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat, yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas itu dari dirinya, dari hatinya. Mengikhlaskan itu semua. Kata Nawawi, setelah membawakan hadith-hadith ini, Jabir ibn Mas'ud, dan beberapa yang semakna dengan ini, kata Nawawi di Syarah Muslim, Maka seorang muwahhid yang masih bertauhid, maqtu' lahu al-jannah, pasti baginya surga. Dan ini merupakan janji dari Allah melalui lisan Rasulnya. Man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsih. Selama dia telah ucapkan la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya, dia akan masuk jannah. Selama dia berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, dia akan masuk jannah. Maka itu janji Allah. Akan tetapi, tentunya dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau dia melakukan dosa besar dan mati sebelum dia tobat, na'udzubillah. Dia telah ucapkan la ilaha illallah, pasti masuk jannah. Artinya jannah itu pasti baginya, maktu, qat'i sudah. Seperti tadi, kalau memang dia Allah kehendaki untuk diazab, ya akan Allah azab untuk membersihkan dosa-dosanya. Ini beberapa nusus dan masih banyak yang lain menjadi dalil bagi ahlus sunnah dalam akidah mereka. Dan wadihat, ayat hadis yang jelas. Makanya Allah selamatkan ahlu sunnah. Khawarij hanya mengambil ayat-ayat atau hadis semau hawa nafsu mereka. Tidak dengan pemahaman yang benar. Makanya dari manhaj ahlu sunnah, ini ayat dan hadis seperti ini muhkamat, karena jelasnya muhkam. Yang mutasyabihat harus dilarikan ke sini. Nah, Khawarij punya beberapa syubhat, antara lain mereka katakan, kan Allah menyebutkan dalam Quran, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dikembalikan lagi ke neraka. Enggak akan keluar dari neraka menurut mereka. Itu maknanya. Syubhat. Maka dikembalikan kepada yang muhkamat. Kalau memang dia mukmin muwahhid, pelaku dosa besar, memang itu dibawa kehendak Allah. Tidak boleh pula kita pastikan pasti dia diadab, karena kita enggak tahu. Dan itu kehendak Allah. Bisa jadi Allah mengampuni dari awal. Tidak Allah azab. Dan seperti tadi, kalaupun diazab, enggak akan dia dikekalkan di neraka. Karena masih ada iman dalam dirinya, ada tauhid. Taib. Kembali kepada Khawarij, karena temanya perbedaan Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Atau sebelum itu, ayat juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengampuni selain syirik ini, dosa-dosa yang lain, termasuk dosa besar. Liman yasha, jika Allah kehendaki, min awwali wahlah, dari awal dia bertemu Allah, akan Allah ampuni di akhirat. Adapun Khawarij, kelompok mereka ini juga terpecah menjadi dua. Ada yang disebut Muharibah, ada yang Qa'adiyah. Muharibah mereka mengkafirkan pemerintah, ini Muharibah, dan orang-orang yang di bawah kekuasaan pemerintah, menteri-menterinya, gubernurnya, semuanya sudah, perangkatnya, tentaranya, polisinya, semua kena. Nah, dan dia ridho, senang, bangga dengan keyakinan ini. Bahkan mereka angkat senjata melawan, berontak kepada pemerintahnya. Muharibah ini juga terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang mengkafirkan dan memerangi ini. Kelompok pertama yang memang punya bendera yang ma'ruf, punya kelompok, punya bendera. Sehingga mungkin dan bisa untuk dijumpai atau didatangi. Bisa ditemui karena ma'ruf benderanya. Oh, ini kelompok ini, kelompok itu, punya nama, punya kelompok yang ma'ruf. Kelompok yang ini boleh bagi imam pemerintah untuk mengajak mereka diskusi, dialog, debat ilmiah, untuk ditunjukkan kebatilan mereka, yang hak itu seperti apa. Seperti yang dicontohkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika Ali mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendatangi orang-orang Nahrwan Khawarij. Al-Muhim setelah dinasehati, tidak sedikit dari mereka, bahkan mungkin banyak yang tobat meninggalkan Khawarijnya dan kembali kepada sahabat Ahlus Sunnah. Allah selamatkan. Kelompok yang kedua, Muharibah, yang tidak punya bendera, tetapi mereka ini lebih kepada geng-geng tertentu, bahasa Arabnya isobah, ain, isobah, kelompok, punya komplotan sendiri, entah berapa puluh orang gitu. Atau termasuk yang kedua, mereka punya bendera, punya kelompok, tetapi tidak bisa untuk didatangi oleh pemerintah, tidak mungkin disentuh untuk dijumpai, diajak dialog, nggak bisa, nggak mungkin. Maka kelompok yang kedua ini tidak diajak diskusi, tidak diajak dialog, tetapi begitu mereka ada dalam kekuasaan pemerintah, artinya mampu dan bisa pemerintah tangani, ya ditangani. Diterapkan kepada mereka hukum Allah seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Ma'idah 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfa min al ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Balasan bagi mereka yang muharabah, ini kelompok muharabah kepada Allah dan Rasulnya, menebar kerusakan di muka bumi, dibunuh. Atau kemudian mereka disalib. Atau dipotong tangan dan kakinya menyilang. Tangan kiri dengan kaki kanan. Atau tangan kanan dengan kaki kiri dipotong menyilang. Atau mereka diasingkan, dijauhkan, dibuang ke desa terpencil atau pulau jauh sana. Demikian kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat, bagi mereka azab yang besar. Dengan ini berarti orang yang mengajak atau menyeru kepada dialog, perdebatan dengan kelompok Khawarij secara mutlak. Pokoknya Khawarij ya di dialog, diajak debat tanpa dibedakan. Imma dia memang orangnya jahil, gak ngerti manhaj salaf, lalu sunnah. Atau memang dia sesat, punya makar dan syubhat, menyesatkan. Gak semua Khawarij bisa diajak dialog dan diskusi. Tapi dengan pembagian tadi. Nah, beda satu kelompok dan kelompok lain, dilihat pemerintah menilai apakah dia ini kelompok yang memang punya bendera, bisa didatangi, bisa diajak dialog. Nah, ada yang memang kelompok-kelompok kecil, isobah, atau yang punya bendera namun tidak mungkin dijumpai. Yang ini gak bisa diajak dialog. Al-Muhim ini muharibun. Pindah kepada kembali yang awal tadi. Pertama muharibah. Itu tadi rinciannya. Yang kedua qa'adiyah. Qa'adiyah adalah Khawarij yang bertugas menghasung kebencian kepada pemerintah, menyeru kepada permusuhan kepada pemerintah, tentu baik itu dengan terang-terangan atau dengan isyarat. Memprovokasi umat terhadap pemerintahnya yang muslim dengan terang-terangan. Terang-terangan ini misalnya, ya dia sebut namanya, pemerintah kita ini, presiden kita ini, raja kita ini, Fulan bin Fulan, dia begini, begitu. Atau bawahannya, menterinya ini, begini, begini. Dan mereka sebarluaskan kesalahan atau kejelekan, aib dari pemerintah itu disebarluaskan di masyarakat. Baik itu dalam kesempatan perkumpulan banyak orang, entah itu di pernikahan misalnya, walimah mumpung banyak orang, di jumatan mumpung khutbah Jumat, dan dengan segala macam cara, di mass media, di elektronik, di medsos, segala macam cara dia sebarkan, dia lakukan. Yang kedua, dengan isyarat, ya ma'ruf, dia gak nyebut nama memang. Tapi sesuatu yang itu menjadi rahasia umum. Nakiroh maksudah. Ketika dia bicara, ketika dia komentar ini itu, orang pun faham yang dia bidik adalah pemerintah. Isyarat, gak langsung. Kalau dia katakan saya gak nyebut nama, ya betul gak nyebut nama memang. Tapi orang faham yang mendengar omonganmu kalau kamu membidik presiden atau semisalnya. Mereka ini disebut qa'adiyah. Qa'adiyah itu dari ku'ud, artinya duduk. Disebut begitu karena mereka tidak sampai angkat senjata memang. Cuman tadi memprovokasi, menghasung kebencian kepada pemerintahnya. Para ulama sebutkan mereka ini yang menjadi cikal bakal dan akar dari Khawarij Muharibah. Kelompok pertama. Karena membakar emosi massa disampaikan kepada mereka isu-isu bahwa pemerintah begini, pemerintah begitu, terbakar perasaan muslimin, umat, marah mereka. Sampai kemudian akan berbuat secara fisik teror, khuruj, bisa sampai angkat senjata. Dan bahkan tidak akan terjadi khuruj Khawarij secara fisik, keluar perang menawan pemerintahnya, tidak akan terjadi tanpa didahului oleh khuruj secara pemikiran. Pasti sudah tercuci pikirannya, sudah terisi akalnya dengan banyak kebencian dan permusuhan kepada pemerintahnya. Kembali kepada penjelasan Humaidi, bahwa kita tidak mengkafirkan muslim hanya karena melakukan dosa. Ucapan beliau ini ya tidak difahami secara mutlak, tetapi di kalangan Ahlus Sunnah, pelaku maksiat satu, kalau dia melakukan dosa-dosa besar seperti zina, mabuk dengan khamr, mencuri, dan yang lain, kalau dia yakini itu haram, hanya saja syahwat mengalahkan, maka ini fasik pelakunya. Yang kedua, dia menghalalkan sesuatu yang ma'ruf dalam agama itu haram. Ya, seperti yang dicontohkan tadi, khamr ma'ruf. Seawam-awamnya muslim tahu itu gak boleh dalam agama. Jahil-jahilnya orang tahu zina haram dalam Islam. Yang ma'ruf dalam agama seperti ini haramnya dia halalkan, atau dia mengingkari yang wajib, ma'ruf wajibnya dalam Islam. Seperti puasa Ramadan misalnya. Ma'ruf, gak perlu ilmu banyak, seawam-awamnya muslim, muslimah tahu itu rukun Islam wajib. Dia ingkari. Maka yang semacam ini juga mengkafirkan orangnya, penghalalan. Apalagi kalau dia tampakkan terang-terangan, dia bicara, dia sebarkan di media, di ini. Nah, dalam keadaan dia tahu itu haram. Maka ini murtad. Pemerintah memiliki kewajiban untuk meminta dia tobat. Ima dia mau tobat atau pemerintah akan bunuh sebagai seorang murtad. Wal'iyadzu billah. Begitu dalam seluruh kabair, dosa-dosa besar yang lain. Makanya ucapan muallif Al-Humaidi kita tidak mengkafirkan pelaku dosa, ya tadi rinciannya bukan secara mutlak difahami, pokoknya pelaku dosa tidak dikafirkan bagi Ahlussunnah. Lah, dilihat bagaimana dia melakukannya, seperti apa keyakinannya. Kemudian Humaidi juga sebutkan kita tidak kafirkan kecuali yang meninggalkan lima ini, rukun-rukun Islam. Dalam hal ini ulama sunnah membagi tiga. Yang pertama, sesuatu yang ditinggalkan adalah kekufuran kalau ditinggalkan, yaitu ketika orang gak mau syahadat, meninggalkan syahadat, maka itu kufur. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat lima waktu. Meninggalkan sholat lima waktu, jahil, karena dia anggap itu tidak wajib. Ya, udhurnya mungkin karena dia baru masuk Islam misalnya. Atau tinggal di kejauhan. Di badui, ujuk gunung sana. Dalam hutan atau kalau di Arab di dalam gurun pasir sana. Jauh dari masjid, jauh dari ilmu, jauh dari ulama. Sehingga mungkin saja gak dengar ilmu, gak tahu. Nah. Mungkin dia kalau mau sholat terkadang dia tinggalkan karena dia meyakini gak wajib karena kejahilannya. Maka kelompok yang ini perlu didakwai, artinya diajarkan padanya sholat itu wajib, fardu. Dalam Islam nih ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Maka setelah itu, kalau dia terima, dia sholat, dia alhamdulillah muslim. Tapi kemudian tetap dia tinggalkan, kita sudah tahu. Hujah sampai padanya, ayat. Maka kufur. Setelah itu, kelompok lain beda lagi. Yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Setelah dia tahu, paham dia, maka ini kafir dan itu ijma'. Kesepakatan ulama, tidak ada khilaf, dimintai tobat oleh pemerintah, kalau tidak dibunuh sebagai murtad. Na'udzubillah. Yang meninggalkan dengan mengingkari kewajibannya padahal dia telah tahu. Bahkan ya konsekuensi dibunuh murtad, ya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, dan tidak dikubur di kuburan muslimin. Setelah dipenggal kepalanya dengan bajunya yang ada, dikubur harus tetap dikubur karena itu jenazah. Tapi gak boleh di kuburan muslimin, terhormat. Taruh di sana, misalnya gurun pasir sana, gali dalam, taruh situ, tutup. Sudah. Hasil tidak diletakkan bersama kaum muslimin di penguburan mereka. Dan keluarganya pun tidak mewarisi karena dia kafir. Tidak ada hukum waris dengan perbedaan agama. Maka kalau kan dia kaya misalnya, ya hartanya fei. Dianggap fei. Pemerintah yang atur bagaimana pembagiannya. Baik. Kelompok lain yang ketiga yang meninggalkan sholat karena malas. Dia tahu wajib tapi malas. Tahu itu dia yakini wajibnya. Di sini khilaf ulama. Ada yang mengatakan ini orang fasik, dimintai tobat. Kalau gak tobat ya dibunuh. Tapi dibunuhnya sebagai hukuman had. Beda. Artinya teranggap muslim tetap. Kalau yang tadi dihukum bunuh sebagai murtad. Ini enggak. Kalau yang malas dibunuh tapi karena had, hukum hudud. Maka konsekuensinya ya dimandikan layaknya jenazah muslim, disolati, dikafani, dan dimakamkan di penguburan muslimin. Dan keluarganya tetap mewarisi. Dan ini madhab Abu Hanifah, Zuhri, Malik, Syafi'i, dan salah satu riwayat Imam Ahmad. Pendapat lain bahwa dia kafir. Walaupun dia malas, tetap kafir. Dan mereka yang mazhab kedua ini berdasarkan ayat dan hadis. Antara lain firman Allah dalam At-Taubah, fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa khallu sabilahum. Innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka bertobat, mereka mau tunaikan sholat, mau tegakkan sholat, mau tunaikan zakat, biarkan jalan mereka. Artinya jangan diganggu, jangan diperangi. Juga ayat lain di At-Taubah, fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat, mau menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka saudara kalian dalam agama. Makna ayat, kalau mereka belum juga menegakkan sholat, maka diperangi. Karena Allah katakan jangan diganggu, jangan diperangi kalau mereka tegakkan sholat. Kalau enggak, berarti diperangi. Juga ayat kedua, kalau mereka tidak menegakkan sholat, berarti bukan saudara kalian dalam agama. Tidak teranggap saudara kalian dalam agama. Dan hadis Rasulullah pun banyak, seperti yang Rasul sabdakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yuqimus shalah, al hadis, dan menegakkan salat. Salah satu yang karenanya orang tertahan, tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Makna hadis kalau dia tidak menegakkan sholat, walaupun karena malas, termasuk tidak menegakkan sholat, maka diperangi. Masuk dalam perintah umirtu an uqatilan nas. Demikian dalam beberapa hadis. Juga yang Rasulullah katakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Antara kita dengan mereka kufar, salat batasnya. Begitu orang meninggalkan salat, kufur sudah. Makanya kata Abdullah bin Syaqiq, menukilkan dari sahabat dan tabi'in, mengatakan lam yara ashabu Muhammad syai'an tarkuhu kufur illa shalah. Para sahabat Nabi, ijma' ini semua, para sahabat Nabi tidak menganggap sesuatu kalau ditinggalkan itu kufur kecuali sholat. Kalau sholat ditinggalkan kufur, termasuk kalaupun karena alasan malas. Dia ngakui wajib, tapi malas, gak mau melakukan sholatnya. Tidak ada di kalangan sahabat amalan yang kalau ditinggalkan orang kufur. Yang lainnya gak sampai kufur, tapi sholat, kecuali sholat, kufur bagi mereka. Dan ini yang dikuatkan pendapat ini, kafir walaupun malas, dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Al-Muhim ada khilaf di kalangan Ahlus Sunnah. Itu sholat. Syahadat tadi ma'ruf, sholat ma'ruf, tinggal rukun-rukun yang lain, puasa, zakat, dan haji. terkait zakat, puasa Ramadan, haji, ini kalau meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, maka kufur orangnya. Setelah dia tahu, faham itu wajib. Namun kalau dia tinggalkan karena malas tadi atau tahawunan, maka fasik orangnya. Dan dibedakan, kalau ulama sebutkan dia person, nah ini satu orang atau dua orang di negeri ini, di kampung ini misalnya, gak mau zakat, pemerintah tahu dia kaya, semestinya kena zakat, punya ribuan sapi misalnya atau kekayaan yang lain, maka pemerintah berhak memaksa ngambil zakatnya, dihitung kayaannya sekian, maka zakatnya sekian, ambil dengan paksa diambil. Plus boleh juga bahkan pemerintah menyita beberapa hartanya, kalau itu sapi misalnya, diambil beberapa sapi selain zakatnya. Kalau itu diambil zakat, sebagai zakat, yang lebihnya ini sebagai takzir, hukuman. Karena kamu gak mau bayar zakat, gak ngeluarkan zakatnya, hukumannya diambil. Itu hukuman takzir mali dalam bentuk hartanya. Itu kalau person. Kalau itu massa, kelompok, apalagi bersenjata, misalnya suku ini, orang sak kota ini, negeri ini, pulau apa, semuanya gak mau jadi zakat dan bersenjata, kalau sampai pemerintah datang kita perangi, kita tembak misalnya, maka yang ini diperangi. Pemerintah berhak menurunkan pasukan perang melawan mereka karena mereka menghalangi zakat. Dan itu yang Abu Bakar katakan, la uqatilanna man farraqu bainal salati waz zakat. Aku akan perangi mereka yang membedakan sholat dan zakat. Alat mereka dulu tunaikan iqal, sekarang gak mau, di masa Rasul mau, akan aku perangi. Karena mereka suku. Sak suku gak mau mengeluarkan zakat. Dan angkat pedang melawan khalifah, diperangi. Nah, itu terkait lima perkara yang Imam Humaydi sebutkan, karenanya orang itu bisa kufur jika meninggalkannya. Itu rincian yang disebutkan oleh A'imah. Ada rincian lain yang para a'immah sebutkan terkait iqamatul hujjah, dibedakan antara satu dengan yang lain, kapan hujjah itu dianggap qomat, telah tersampaikan padanya. Tentu beda antara satu rukun dengan rukun yang lain. Itu mungkin akhir dari risalah sunnah karya Imam Al-Humaydi rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Itu yang beliau nukilkan kepada kita. Dari akidah ahlu sunnah secara global dan beberapa rincian dari ulama tentang syarahnya. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.